Bapak Sutaji. Asik, asik. Kang Mas digandeng, Kang Mas digandeng. Lah, is. Lah, nek nek nek nek. Is. Pak Taji, rasane dos pundene digandeng Uut. Ah, adem ayem. Oke, saya enggak tahu Mbak Uut harus tampil entah berapa lagu, 8 lagu langsung atau 16 lagu langsung, saya enggak tahu. 20. Wis sembuh sampe napa Mbak Uut iki, Pak Taji iki, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih sayang sama saya. Selamat sore. Yang baju merah kok enggak sayang sama saya? Saya sayang loh sama kamu, Mas. Saya sore hari ini bahagia sekali ya bisa dengan tuan rumah, iya. Kelihatan enggak itu? Pengantinnya kelihatan enggak? Kelihatan ya? Minta lagu apa ini? Loh, Wakuncar. Jangan ya, Pak ya. Bukan malam Minggu. Sebuah lagu Goyang Dombret. Goyang ini, Pak. Kita tarik sama-sama bersama Biang Lala. Nyanyi semua. Nangan-nangan. goyang dong.